وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat yang tiada terhingga, terutama hingga detik ini kita masih merasakan ni'matul iman wa ni'matul islam, ditambah lagi dengan nikmat kita bisa duduk bermajlis untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmat untuk bisa mereguk ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ilmu yang telah diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para a'immah, dan semua ini merupakan kenikmatan yang teramat berharga, nikmat yang patut untuk senantiasa kita syukuri. Berapa banyak orang, berapa banyak hamba Allah Subhanahu wa taala diberi kenikmatan harta, diberi kenikmatan sehat, diberi kenikmatan waktu luang, tetapi sedikit sekali yang bisa memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik darinya, sehingga kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita menggerakkan tubuh kita untuk kemudian bisa hadir di dalam majlis ini. Ikhwafiddin a'azakumullah. Dalam sebuah risalah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan tentang hakul aulad, hak anak-anak. Yang dimaksud anak-anak meliputi banat, al-banat wal-banin, laki-laki ataupun perempuan. Membicarakan hak mereka adalah sesuatu yang urgen, sesuatu yang penting. Karena tanpa memahami apa saja yang menjadi hak anak-anak, orang tua ataupun pendidik bisa bersikap mendzalimi terhadap anak-anak tersebut. Pemaparan ini perlu disampaikan karena kita sebagai orang tua atau kita sebagai pendidik wajib untuk memperlakukan anak-anak kita sesuai dengan tuntunan syariat. Jangan sampai kemudian perlakuan kita kepada anak-anak kita, sikap kita kepada anak-anak kita, kemudian menyalahi apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Terlebih daripada itu, yang kita khawatirkan, ketika kita tidak melaksanakan apa yang menjadi hak anak-anak kita, kemudian tergolong ke dalam perbuatan mendzalimi mereka. Wal'iyadzu billah. Kata beliau rahimahullah, wa huququl awlad kathiratun. Hak-hak anak itu banyak. Min ahammiha at-tarbiyah. Dari sekian banyak hak anak pemimpin. Dan setiap kali pertanggungjawaban, kelak akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kalian pimpin. Dan seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah ia pimpin. Artinya bahwasannya tugas pendidikan adalah menjadi tanggung jawab kita. Kita sebagai seorang pemimpin rumah tangga, kita sebagai seorang pemimpin rumah tangga harus bisa mengarahkan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan anak-anak kita sehingga mereka berada di atas fitrahnya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, sebagian ulama menyebutkan dalam keadaan bertauhid, sebagian lagi menyebutkan dalam keadaan dia berislam, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudikah, menjadi Nasranikah, atau menjadi Majusikah, penyembah api. Maka tugas kita untuk mengawal anak-anak kita, mengawal fitrah mereka untuk senantiasa berada di atas ketaatan. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Furqan ayat ke-74 ketika membicarakan tentang ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, bahwasan yang dimaksud dengan ayat tersebut, alladzina yas'aluna Allah ayyakhruja min aslabihim min dzurriyyatihim man yuti'u man yuti'uhu wa ya'buduhu la syarikalah, yaitu orang-orang yang meminta kepada Allah bahwasannya yang keluar dari sulbi mereka, keturunan-keturunan mereka, mereka memohon yang lahir tersebut adalah orang yang taat kepadanya, taat kepada Allah, dan beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan dari pendidikan anak-anak kita. Sebagaimana juga dikatakan oleh Ikrimah rahimahullah, lam yuridu bidzalika sabahatan wala jamalan walakin aradu ayyakunu muti'in. Yang dikehendaki bukanlah keturunan yang rupanya ganteng, cakep. Akan tetapi mereka menginginkan ayyakunu muti'in. Keturunan-keturunan yang lahir itu, anak-anak yang lahir itu disiksa api neraka. Maka berdasarkan tanggung jawab itu lepas dari kita. Kata Asy-Syaikh, kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah selanjutnya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bagaimana bentuk melindunginya? Yaitu dengan menghasung mereka, mendorong mereka untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengerjakan kebaikan-kebaikan. Dan jangan sampai kemudian mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang melakukan perlindungan kepada diri dan keluarganya, yaitu mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga agar senantiasa taat dan senantiasa meninggalkan atau takut untuk melakukan kemaksiatan. Inilah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perintahnya untuk menjaga diri-diri kita dan keluarga kita. Oleh karenanya, peringatan ini menjadi sesuatu yang penting. Karena di tengah kehidupan yang sedemikian keras, gangguan-gangguan untuk terlaksananya penjagaan yang sebaik-baiknya terkadang mengalami hambatan. Terkadang menjadikan keadaan yang semestinya bisa dilindungi, dijaga, tapi ternyata hal yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini ketika kita telah berusaha untuk melindungi dan menjaga. Apalagi kalau seorang hamba Allah, entah dia itu sebagai orang tua ataupun pendidik, lantas tidak ada upaya untuk menjaga, tidak ada upaya untuk melindungi, maka yang demikian ini yang berbahaya. Akan membahayakan keselamatan anak-anak kita. Akan membahayakan keselamatan generasi yang akan datang dari kaum muslimin ini. Sebagaimana kita ketahui dalam sebuah hadis qudsi dari sahabat Iyad bin Himar al-Mujashi'i, hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim. Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hamba-hambaku itu lurus di atas jalan yang benar semuanya. Kemudian syaitan mendatangi hamba-hambaku tersebut. Fajtalathum an dinihim. Maka kemudian syaitan, asyayatin, para setan ini menggelincirkan hamba-hambaku dari agama mereka. Di dalam hadis qudsi ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala pergulatan antara hamba-hamba Allah dengan para syaitan. Syaitan akan terus berusaha untuk menjadikan hamba-hamba Allah itu tergelincir dari agama mereka. Tidak peduli terhadap agama mereka. Bahkan mungkin lalai sama sekali dari ketentuan-ketentuan agama mereka. Dan makayidu syaitan di dalam mengupayakan agar seorang hamba binasaan, taktik strateginya tidak langsung tembak di tempat. Kalau kita mencermati, syaitan untuk menjatuhkan seseorang kepada perzinahan, tidak langsung orang itu langsung berbuat zina. Biasanya ada yang mengawalinya. Syaitan akan menjerat seorang hamba Allah melalui matanya atau melalui mendengar suara lawan jenisnya, sehingga kemudian tumbuh ketertarikan. Setelah tumbuh ketertarikan, ingin tahu siapa dia. Setelah tahu namanya si dia, kemudian ingin tahu, ingin berkenalan lebih jauh, maka dicari nomor HP-nya. Kan begitu? Bertahap. Bertahap. Ya. Setelah tahu nomor HP-nya, SMS-an. Setelah SMS-an, ingin tahu suaranya seperti apa. Ditelepon. Ya. Setelah ditelepon, suaranya sendu merayu. Penasaran wajahnya seperti apa. Loh, ini terjadi tidak hanya di kalangan kaum muslimin yang misalnya tidak pakai cadar. Yang pakai cadar malah jadi tambah penasaran. Setan menumbuhkan itu. Wah, itu di sana, itu asramanya. Sakannya di sana. Seperti apa rupanya? Kok suaranya serak-serak becek? Syaitan terus menghembus-hembuskan. Dalam rangka untuk menjerat seorang hamba ini ke dalam tipu dayanya. Wah, sudah. Setelah mendengar suaranya, malam tidak bisa tidur karena banyak nyamuk. Paginya mau sarapan, terasa tidak bernafsu. Karena lauk pauknya sate, sayur terong. Makan serasa sekam, minum serasa duri. Karena setelah mendengar suaranya, terfitnah dia. Ini awal langkah strategis syaitan untuk kemudian menjerat hamba Allah ini. Penasaran, berhari-hari dia ingin lagi menelpon, semakin besar keinginannya untuk bertemu. Akhirnya sudah dibikin janjian, tak telpon, janjian kita ketemu di mana. Janjian bertemu, kita ketemu ya, saya rindu kamu. Oh, saya juga rindu kamu. Kalau kamu rindu saya lebih rindu lagi. Syaitan terus menghembus-hembuskan. Jangan dikira loh, kalau saya cerita seperti ini kejadiannya anak remaja. Oh, bapak-bapak juga ada yang seperti ini. Yang sudah menikah pun ada yang seperti ini. Memangnya syaitan pilih-pilih. Demikian. Sampai akhirnya terjadi pertemuan, bincang-bincang, mengobrol kesana kemari. Yang awalnya pertemuan ngobrolnya malu-malu. Malu-malu kucing. Pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sudah biasa. Wa'iyadzubillah. Demikianlah syaitan. Sampai akhirnya sulit melupakan bayangan wajahnya. Kan begitu? Ini ceritanya cerita orang sedang jatuh cinta dalam syahwat. Sampai akhirnya sulit membayangkan wajahnya. Mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Iya. Pergi ke kebun binatang lihat monyet ya. Intinya syaitan sudah menjadikan seorang hamba ini kemudian terus bertahap sampai akhirnya terjadi waliyadzubillah, perbuatan yang ditargetkan. Melakukan satu bentuk perbuatan salah satu dari kabair. Demikian. Terus bertahap. Maka disebutkan dalam hadis ini, wa innahum atathumus syayatinu fastalathum an dinihim. Syaitan, para syayatin, para setan datang kepada mereka, kemudian para syaitan ini menggelincirkan hamba-hamba Allah tersebut. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Ini dalam masalah maksiat. Dan demikianlah. Syaitan terus. Tidak hanya dalam masalah hubungan. Jenis kelamin. Syaitan juga membuat strategi. Untuk bagaimana cara berpikir kaum muslimin pun rusak. Melalui berbagai media. Entah itu dalam masalah sosial, entah itu dalam masalah ibadah, entah itu dalam masalah masalah-masalah yang lain, termasuk diantaranya dalam masalah memberikan hak-hak pendidikan kepada anak-anak. Syaitan tidak akan diam. Syaitan mengerahkan bala tentaranya, entah yang berbentuk manusia, wujudnya manusia, atau yang lainnya. Untuk apa? Menghancurkan. Agar anak-anak kaum muslimin, anak-anak dari hamba-hamba Allah ini tergelincir lebih awal. Makanya syaitan terus melakukan tipu dayanya ini untuk menghancurkan sedini mungkin. Anak-anak dirusak dengan media-media sosial, entah itu televisi, entah itu radio, entah itu melalui teknologi, alat-alat teknologi yang lain seperti HP, komputer, dan seterusnya. Ini yang sekarang kita rasakan, betapa berat mendidik anak-anak. Media-media sedemikian gencar menularkan virus-virus yang mengakibatkan kemudian anak-anak tidak senang belajar agama. Tidak senang belajar agama. Menjauh kalau belajar agama. Bosan kalau menghafal Quran. Jenuh kalau menghafal hadis. Tapi kalau disuruh ke warnet, wah, seger badannya. Kalau disuruh ke PlayStation, giat mereka. Ini kendala-kendala di dalam masalah pendidikan. Dan terlebih daripada itu, serangan tidak hanya membangkitkan syahwat, hawa nafsu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar. Selain itu diserang pula anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita. Melalui ghazwul fikr, perang pemikiran. Melalui lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Melalui apa? Perang pemikirannya. Dimasukkan. Dimasukkan materi-materi yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Siapa mereka? Musuh-musuh Allah ini dalam bentuk wujud manusia. Mereka menyebarkan fikrah, pemahaman tentang masalah demokrasi misalnya. Masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Masuk pemikiran-pemikiran tentang pluralisme. Sadar tidak sadar, diajarkan. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Satu hal yang, kalau boleh saya memberikan contoh, yang kita mungkin tidak terasa bahwasannya itu adalah pemikiran yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Dan pemikiran itu adalah pemikiran pluralisme yang menjadikan agama siapapun itu adalah sesuatu yang baik. Agama apapun itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Saya berikan satu contoh saja. Sebuah sekolah dikelola oleh Ahlus Sunnah di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Soalnya, ini soal kelas 4. Berilah tanda silang pada jawaban A, B, C, atau D yang kamu anggap paling benar. Nomor 1, bermain bersama dengan teman berlainan agama merupakan salah satu sikap titik-titik keberagaman. A, membenci. B, menghargai. C, menyukai. D, melupakan. Saya tidak meminta hadirin untuk menjawab, oh ini A, ini B. Enggak, ini ikhtilaf nanti. Enggak perlu dijawab. Nomor 2 soalnya. Salah satu contoh sikap tidak menghargai keberagaman adalah titik-titik. A, bermain bersama teman beda agama. B, bermain dengan teman yang satu suku saja. C, melaksanakan ibadah agama lain. D, mempelajari budaya daerah. Saya tidak meminta antum untuk menjawab. Cuma saya ingin memberikan gambaran dua soal ini contoh soal pluralisme. Lihat bagaimana anak didorong untuk tidak membeda-bedakan agama. Tidak perlu kamu Islam, kamu Kristen, yo teman bersama. Lah kalau demikian di mana al-wala wal bara? Di mana pendidikan yang diajarkan oleh para ulama tentang al-wala wal bara? Di mana ayat yang menyebutkan lakum dinukum waliyadin? Saya hanya ingin memberikan gambaran betapa halusnya pemahaman-pemahaman pluralisme itu menyusup kepada anak-anak kita. Sadar ataupun tidak sadar, syubhat itu masuk. Ini baru soal. Ini baru soal. Belum kalau anak itu membawa buku pelajarannya. Dan nanti kita akan lihat pelajaran-pelajaran. Di sana disusupkan pemikiran-pemikiran tentang demokrasi. Saya dapati juga contoh seperti itu. Orang tuanya yang mengeluh kepada saya. Sampai seorang anak menyebutkan demokrasi adalah kekuasaan. Demokrasi adalah kekuasaan berada pada rakyat. Rakyat adalah warga di suatu tempat. Menghargai suara terbanyak dan mau menerima kekalahan. Menghargai suara terbanyak. Demokrasi. Tanpa sadar anak kita menuliskan. Menuliskan dengan pensil. Bahkan diberi nilai oleh gurunya. A. Nilai tertinggi kan? Nggak tahu kalau ada nilai A plus. Saya hanya mengungkapkan ini contoh-contoh bagaimana pemikiran-pemikiran itu menyelinap tanpa disadari oleh kita. Pemikiran-pemikiran yang merusak, yang kemudian akan merubah cara berpikir, seorang hamba Allah untuk kemudian tidak lagi taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan pemikiran ini tentu tidak sekaligus, bertahap. Ya. Bayangkan, yang tadi terakhir tentang masalah demokrasi itu anak kelas 2 SD. Ya. Soal yang tadi itu anak kelas 4. Dari kecil sudah dijejali dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, hadis qudsi tadi, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fajtalathum an dinihim." Maka syaitan kemudian menggelincirkan hamba-hamba Allah dari agama mereka. Ini saya memberikan gambaran ini untuk memotret sebuah kehidupan pendidikan kita, pendidikan yang teramat sulit untuk menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh. Tema pembahasan kita kan bagaimana supaya menjadikan anak-anak yang saleh, saleha, mendidik generasi. Ya. Ya. Play Store, wah, download ya. Mainan. Ya. Akhirnya PlayStation pindah ke rumah. Anak tidak susah-susah lagi untuk sembunyi-sembunyi pergi PlayStation. Wong di rumahnya juga sudah ada. Gak taunya ada di situ. HP-nya penuh dengan game. Pernyataan orang tua yang nanti akan mengontrol, ternyata tidak. Karena orang tua punya kesibukan. Lalai. Sibuk main game, waktu sholat lewat. Sibuk main game, waktu taklim lewat. Sibuk main game, jatah membaca Al-Quran, waktu membaca Al-Quran juga lewat. Sadar atau tidak sadar, keberadaan alat itu telah menjadikan anak itu lalai dari agamanya. Maka semoga kita tidak menjadi orang yang sadar atau tidak sadar turut andil menjauhkan anak-anak kita dari agamanya. Apalagi sampai mengajarkan waliyadzubillah. Mengajarkan pemikiran-pemikiran yang kemudian pemikiran-pemikiran tersebut justru bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini berbahaya. Maka ingat apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita itu akan memberikan bekas athar. Karenanya kita sebagai orang tua hendaklah benar-benar mengawasi setiap apa yang dilakukan oleh anak kita. Qala rahimahullah, disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fal auladu amanatun. Anak-anak itu amanah. Fi'unuqil walidain, yang ada di pundak kedua orang tuanya. Wahuma mas'ulani anhum yaumal qiyamati. Dan kedua orang tuanya kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Apa yang dimintai pertanggungjawabannya? Yaitu dikemanakan anak ini? Fitrah mereka dikemanakan? Adakah fitrah mereka tetap? Atau menjadikan fitrah itu berubah? Adapun kalau anak itu soleh, dididik dengan cara yang baik, diberi fasilitas-fasilitas yang menyehatkan untuk bisa tumbuh kembang, ibaratkan tanaman, kalau anak kita diibaratkan tanaman, kan kalau tanaman itu ingin subur, medianya itu kan harus baik. Tanah yang digunakan untuk menanam pohonan itu harus baik. Pupuk yang ditebarkan di pohon itu pun harus pupuk yang baik. Dan segala sesuatunya harus baik kalau tanaman itu ingin tumbuh baik. Apabila ada jamur-jamur yang bakal merusak, maka harus segera dibunuh jamur-jamur itu. Dihilangkan jamur-jamur itu yang akan merusak pohon itu. Ini kalau kita ibaratkan anak kita ini adalah sebuah pohon. Maka kita sebagai orang tua demikian pula. Untuk menumbuhkan anak-anak yang sehat, jasmani rohaninya, yang selamat, yang sesuai, yang soleh, sesuai dengan syariat, yang soleh, untuk menumbuhkan agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh, medianya harus yang baik. Kalau ibarat pohon jamur itu tadi harus kita hilangkan, maka ketika anak kita mungkin ada jamur, ada alat perangkat teknologi yang bisa merusak, harus dihilangkan. Dan seterusnya. Maka sesungguhnya, kalau anak-anak itu baik, itu akan menjadi penyejuk mata bagi orang tuanya. Kalau anak itu baik, akan menjadikan hati orang tua itu teduh. Dan terlebih daripada itu, di dunia akan mendapatkan kebaikan, di akhirat pun akan mendapatkan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta keturunan-keturunan mereka itu akan mengikutinya. Orang-orang yang beriman, keturunan-keturunannya akan mengikutinya bersama-sama mereka di surga nanti. Biimanin, lantaran keimanannya. Dan mereka akan bersama-sama bertemu di akhirat nanti, di dalam surga. Dan sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi pahala amal-amal mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang, setiap diri itu tergantung dari apa yang telah mereka upayakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Idza mata bani Adam in qata 'amaluhu illa min thalathin. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih min ba'di aw waladin salihin yad'ulah. Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali yang tiga, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat setelahnya, setelah dia meninggal, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan baginya. Tidakkah kita ingin anak kita kemudian didoakan, diri kita didoakan oleh anak kita ketika kita sudah meninggal dunia? Doa seorang anak akan memberikan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, anak bagi kita adalah aset yang sangat berharga. Maka selamatkanlah aset yang kita miliki. Untuk bisa terselamatkannya aset tersebut, hendaknya ditempatkan di sebuah lingkungan yang baik. Tempatkan pada sebuah lingkungan yang baik. Jangan kita melakukan standar ganda. Ketika kita membaca sebuah pamflet, misalnya Daurah di tempat Islamic Center, pembicara Ustadz Fulan, temanya ini, kitabnya ini, kemudian ditanya, siapa itu yang melakukan Daurah? Itu Hizbi. Antum mau hadir? Ya enggak lah, masa ikut Daurah Hizbi. Kan begitu. Untuk dirinya sendiri dia menjaga. Tapi ada orang tua, entah sadar atau tidak, yang mengantarkan anaknya ke lingkungan pendidikan yang di situ terjadi berbagai macam mukhalafat, terjadi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan syariat. Dan dengan senang hati orang tua mengantarkan. Siapa yang ngajar agamanya? Oh, Pak Fulan. Dari mana dia? Lulusan IAIN. Loh, kok Bapak naruh anaknya di sana? Ah, terus di mana lagi? Loh, Bapak kemarin gak mau ngaji sama Hizbi. Nah, sekarang anaknya kok diajari agama oleh lulusan IAIN. Standar ganda. Untuk dirinya sendiri menjaga. Lah, untuk anaknya tidak dijaga. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian. Tidak hanya diri-diri kita saja yang harus dijaga. Istri dan anak kita pun harus dijaga. Kalau diri kita tidak mau ngaji dengan Hizbi, ya anak kita pun dijaga. Jangan sampai yang ngajari agamanya anak kita orang yang tidak jelas. Belajar dari mana dia agamanya? Ya. Lah, ternyata yang ngajari agama anak kita orang yang belajar dengan dosen-dosen yang pemikirannya Mu'tazilah. dosen-dosen yang pemikiran dan pemahamannya sufia. Guru-guru mereka seperti itu. Lah anak kita diajari oleh orang yang berguru kepada orang seperti itu. Nas'alullah salamah wal afiyah. Mau dikemanakan generasi kita, generasi salafiyin, generasi ahlus sunnah wal jamaah. Maka dari itu penting untuk memperhatikan di mana kita meletakkan anak kita. Karena pendidikan itu tergantung beberapa faktor. Selain pengajarnya, kita harus jelas, kan begitu? Kurikulum yang diajarkannya juga harus jelas. Kalau kurikulumnya tidak baik, ya hasilnya tidak baik juga. Tempatnya di mana, lingkungan juga mempengaruhi. Ini penting. Terkait kurikulum, ini penting. Islahu manahij, ini penting. Memperbaiki kurikulum, program pendidikan, itu penting. Jangan sampai kemudian gurunya sudah bagus, ternyata materi yang diajarkannya, kurikulumnya tidak baik, penuh syubhat-syubhat, penuh pemikiran-pemikiran yang bukan dari, yang tidak sesuai dengan syariat. Maka perlu diperhatikan yang demikian ini. Dan kita harus ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, maka baginya akan mendapatkan ajr, balasan, pahala seperti pahalanya orang yang mengikuti petunjuk tersebut dengan tanpa mengurangi pahala dari orang yang mengamalkan petunjuk tersebut. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi. Min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalik min athamihim syai'a. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka atas dia dosanya. Orang yang menyeru kesesatan ini atas dia dosanya. Seperti orang yang melakukan kesesatan ini, maka dosa orang yang mengajarkannya pun dapat. Dosa orang yang melakukannya dan yang mengajarkannya pun ditambah dari orang yang mengikuti kesesatan tersebut dengan tanpa dikurangi sedikit pun dari orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut. Jadi seseorang yang mengajarkan sesuatu yang tidak baik, kemudian orang yang diajarinya ini melakukan perbuatan tidak baiknya tersebut, maka orang yang mengajarinya ini ikut terkena dosanya. Dan terus turun temurun demikian. Ya. Karena itu kita sebagai orang tua harus benar-benar selektif. Kita sebagai pendidik harus benar-benar memberikan sesuatu yang baik kepada anak didik kita. Jangan kemudian mengajari anak didik kita dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, "Ma min 'abdin tar'ahu Allah ra'iyatan falam yahudha bi nasihatin illa lam yajid raihata jannah." Dia adalah seorang hamba yang Allah berikan tanggung jawab, satu tanggung jawab pada dirinya untuk membimbing, mendidik. Tidaklah Allah berikan pada dirinya tanggung jawab itu, kemudian dia tidak berusaha untuk menasehatinya. Illa lam yajid raihatal jannah. Niscaya dia tidak akan mencium bau surga. Kecuali dia tidak akan mencium bau surga. Tidak akan. Mencium baunya saja tidak akan. Kenapa demikian? Karena dia sudah lalai. Sudah lalai untuk mendidik orang-orang atau anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak kemudian anak-anak itu diarahkan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Tidak kemudian anak-anak itu dididik, dibimbing dengan materi-materi pelajaran yang baik, yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Tidak diberikan hak-hak mereka. Maka yang demikian, orang tua yang seperti ini, pendidik yang seperti ini, orang yang bertanggung jawab, yang semestinya bertanggung jawab yang seperti ini, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa lam yajid raihatal jannah, kecuali dia tidak akan mencium bau surga. Tanggung jawabnya berat. Ya, tanggung jawabnya berat mendidik anak itu. Ya, jangan dilihat fulusnya saja. Wah, murid saya banyak. Setiap anak 3 juta. Kalau dapat 150 santri, berarti 3 juta kali 150. Ah, itu mah bukan uang. Yang dipikir uangnya. Tidak difikirkan beratnya memikul tanggung jawab kelak di akhirat. Maka buatlah pendidikan-pendidikan yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh salafuna saleh. Ajari anak-anak kita menghafal Al-Quran. Ajari anak-anak kita menghafal hadis. Ajari anak-anak kita mengamalkan Al-Quran. Ajari anak-anak kita mengamalkan hadis. Sehingga dengan demikian, pola kebiasaan ini terbentuk. Jiwa mereka terbentuk. Karakter mereka terbentuk. Menjadi karakter seorang muslim yang baik. Tidak kemudian menjadikan anak-anak kita ditempatkan pada sebuah media pendidikan yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, tugas mendidik anak itu memang berat. Kita perlu ta'awun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Mendidik anak-anak kita ini berat. Kita punya pendidikan. Pendidikan salafiyin ini biasanya murah. Kalau orang lain menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit, uang pangkalnya saja sudah berapa juta. Ya kan? Sudah berapa juta. Belum nanti seragam sekolahnya, belum nanti buku-bukunya, belum nanti ini dan itunya. Ya. Pendidikan salafiyin murah. Apalagi masuk pondok pesantren. Wah, murah sekali. Di pertanahan berapa per bulan, Ustaz Abdul Mu'ti? Hah? Berapa? 200. 200 ribu. Masya Allah. Ya, 200 ribu. Kurang malahan. 150. Masya Allah, murah sekali. 150 pun kadang-kadang orang tua ada yang minta keringanan. Sudah diberi keringanan, ya, bayarnya boleh. Nah, ini lagi. Ya, boleh bulan depan, Ustaz, ya. Ya, namanya Ustaz. Masa tidak boleh? Ya. Pinter kan yang dihadapi Ustaz. Kalau Ustaz, nah, kecuali kalau bendahara, enggak bisa, Pak. Nah, kalau bendahara bisa berkata begitu. Tapi kalau Ustaz, ah, repot. Ya. Bayangkan, sudah murah. Ya. Sudah diberi kemurahan. Ya. Coba kalau carilah guru privat untuk mengajari Al-Quran, itu berapa per bulan? Untuk sekedar mengajari privat membaca Al-Quran. Aba, aba, aba itu. Per bulan kira-kira berapa? 150? Hah? Lebih? Lebih bahkan. Nah, ini diajar. Di pondok tidak hanya membaca Al-Quran loh. Hadisnya juga. Bahkan dapat makan lagi. Masya Allah. Ya. Walaupun makannya ya seadanya. Adanya bebek goreng, ya makan. Adanya ya, ikan panggang, ya makan juga. Seadanya. Bayangkan. Subhanallah. Ya. Dan pondok pesantren belum tentu dapat dana BOS. Walaupun sebenarnya berhak untuk dapat. Maka kita bisa bayangkan 24 jam anak kita diawasi oleh pengurus pondok pesantren dengan bayaran yang di bawah 300 ribu rupiah. Bayangkan. Diawasi ibadahnya. Diawasi supaya tidak telat sholat subuhnya, bahkan dididik untuk sholat tahajud, bahkan dididik untuk mendoakan orang tuanya. Di bawah 300 ribu, bahkan ada yang 200 ribu. Luar biasa. Pendidikan yang sedemikian murah Tentu jangan kemudian kita mengatakan, ya itu kan pondok, gak ada ijazahnya. Loh, panjenengan ini mendidik anak, mau ditempeli ijazah apa jadi orang soleh? Targetkan tujuannya dulu. Bukan saya anti ijazah, boleh dapat ijazah. Ya. Walaupun prosesnya perlu kita lihat lagi. Ya, proses untuk mendapatkannya perlu kita lihat lagi. Ya. Yang utama adalah sehingga tanggung jawab kita di akhirat nanti sebagai orang tua, sebagai pendidik, di akhirat nanti tanggung jawabnya bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Didik anak kita untuk menjadi waladun salehun. Anak yang saleh. Gelarnya sampai berderet. Profesor, doktor, dokter, SE, MM, MBA. Orang tuanya sudah sepuh, udzur, titipkan saja di panti sana. La haula wala quwata illa billah. Anak seperti apa? Seperti ini. Ketika orang tuanya sudah dalam keadaan ringkih. Karena dia punya fulus. Dia tidak memanfaatkan keberadaan nikmat tersebut untuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya yang sudah sepuh malah titipkan saja di panti Ureda itu loh. Ya subhanallah, demikiankah gelar yang sudah berderet-deret itu demikian memperlakukan orang tua? Ijazah yang sudah setumpuk itu begitukah memperlakukan orang tua? Itukah yang kita harapkan dari anak-anak kita yang lahir dari tulang sulbi kita? Itukah? Nas'alallahu salamah wal afiyah. Tentu kita tidak menginginkan anak yang seperti itu. Kita menginginkan anak-anak yang soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, baik terhadap teman-temannya, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, tahu lingkungan, berbuat baik kepada tetangga, rajin ibadahnya, dan lainnya. Kita inginkan yang seperti ini. Oleh karena itu, untuk bisa yang seperti ini, ta'awun, saling menolong di antara kita, bantu membantu. Bantu membantu jangan difikirkan, oh ini fisik saja, tidak. Bantu ustadznya. Kalau memang ustadznya kira-kira, ustadz nampaknya ya, cara mendidiknya keliru ustadz. Mungkin kalau saya punya saran, begini, begini, begini. Bagaimana ustadz? Oh ya, terima kasih. Jazakumullah khairan. Misalnya seperti itu. Jangan dibayangkan. Ta'awun, saling tolong menolong. Untuk lembaga pendidikan salafin kemudian hanya dalam bentuk finansial. Itu pun boleh. Tetapi kita harus membantu dari berbagai sisi. Jangan kemudian kita bersikap, ah apa pondok, apa pesantren. Ya. Kalau masuk pesantren, masa depan anak saya suram. kok suram? Iya. Nah, anak saya laki-laki. Ya. Kalau masuk pondok pesantren, dia gak punya ijazah. Nah, terus kerja di mana nanti? Bagaimana kalau dia punya suami? Kalau dia jadi suami, punya suami. Laki-laki kok punya suami. Bagaimana kalau dia nanti jadi suami? Jadi ayah? Oh, ijazah gak punya. Kerjanya di mana nanti? Ini cara berpikir pragmatis. Hidup hanya digantungkan dari selembar ijazah. Seakan-akan hidup hanya bergantung kepada selembar ijazah. Padahal kenyataan yang ada, kalau kita mau sedikit saja waktu meluangkan, sedikit waktu kita luangkan, kita tengok papan pengumuman di kantor tenaga kerja, yang antri pekerjaan di sana tidak ada satupun dari lulusan pondok pesantren. Yang ada apa? Yang ada di sana orang berijazah semua. Itu menunjukkan apa? Orang pesantren lebih mandiri dibandingkan dengan orang yang sudah punya sekian banyak ijazah. Padahal sekarang pemerintah kita menginginkan terwujudnya pendidikan ini, pendidikan karakter bangsa. Pendidikan yang anak-anaknya memiliki karakter. Nah, kalau sudah semangatnya hanya menggantungkan pada sesuatu itu, nah, karakternya seperti apa kira-kira? Anak pondok pesantren diajari tawakal kepada Allah. Diajari giat bekerja. Diajari untuk bisa mandiri. Sambil terus belajar agama. Tidak kemudian setelah keluar dari pesantren menggantungkan kepada orang lain. Ini salah satu bentuk wujud. Makanya pondok pesantren sekarang di dalam Sisdiknas, sistem pendidikan nasional, dimasukkan ke dalam undang-undang pendidikan nasional. Bahwasanya pondok pesantren adalah bahagian dari sistem pendidikan nasional. Maka ikhwafiddin azakumullah, kembali kepada tujuan pendidikan kita, mendidik anak-anak kita adalah agar mereka menjadi anak-anak yang lurus, menjadi anak-anak yang istiqamah di atas agamanya. Dan itulah yang harus kita perhatikan, sebagaimana para anbiya mendidik anak-anak mereka. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memberikan ihtimam, perhatian kepada anaknya agar tidak larut bersama orang-orang kafir. Digambarkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah dalam keadaan banjir sudah mulai meninggi. Anaknya berusaha untuk tidak mau mengikuti. Saya berada di puncak bukit. Tidak akan ada yang selamat. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wasalam memanggil anaknya, "Ya bunai, irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin." Naik. "Wahai anakku, naiklah. Dan janganlah kalian bersama orang-orang kafir." Perhatian. Di saat situasi darurat, situasi yang genting, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam masih memperhatikan kepada anaknya untuk tidak bersama dengan orang-orang kafir. Karena yang namanya pertemanan ini bahaya. Masalah pertemanan ini membahayakan. Nah, kalau tadi seperti soal tadi, bahaya kan? Berteman dengan orang beda agama, wah ini membahayakan sekali. Penyusupan-penyusupan pemikirannya. Demikian juga Nabiullah Yaqub alaihi salatu wassalam. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala digambarkan, "Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di." Bukankah kalian menjadi saksi ketika Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam ketika maut akan menjemput Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam akan hadir di saat Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam mendekati kematiannya. Dan Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam masih memperhatikan keadaan anaknya dengan bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Dalam kondisi mau meninggal dunia, Nabi Ya'qub masih memperhatikan anaknya. Jangan sampai anaknya kemudian terjatuh kepada kesyirikan. Terjatuh kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana pula Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memperhatikan anaknya dalam doa-doanya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagaimana digambarkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." "Ya Allah, ya Rabb, jauhkanlah aku dan keturunanku, anak-anakku, an na'budal asnam, dari penyembahan terhadap al-asnam, berhala-berhala." Ini satu bentuk perhatian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada anak dan keturunannya. Sedemikian serius, sedemikian tinggi perhatian para anbiya kepada anak-anak mereka, agar anak-anak mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Maka kita sudah sepantasnya untuk meniru semangat yang demikian ini. Tunjukkan bahwasannya diri kita ini adalah orang-orang yang benar-benar ihtimam, fokus, senantiasa memperhatikan terhadap keberadaan pendidikan anak-anak. Kaitannya dengan ta'awun itu tadi, fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan anak, bantu. Bila memang harus dibantu. Anak-anak perlu bahan bacaan. Belanjakan buku-bukunya kalau kita punya kelebihan rizki. Ustaz, ini ada bacaan-bacaan yang bagus untuk anak-anak. Barangkali bisa bermanfaat untuk disimpan, ditaruh di perpustakaan sehingga anak-anak bisa rajin ke perpustakaan. Terkadang anak-anak kita kan kurang, karena kurang membaca, sehingga kurang dalam membahasakan sesuatu dengan baik. Dan pola ini tidak terbiasa, akibatnya kadang-kadang seperti itu, baik bahasa tulisan maupun bahasa lisan. Nah, bantu mereka dengan memperbanyak buku-buku bacaan yang bermanfaat, yang tidak menyelisihi syariat, dengan penulis atau penerbit yang diketahui kesikohannya. Beri mereka bacaan-bacaan yang bermutu, sehingga dengan demikian mereka menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan-kemampuan di dalam berkomunikasi ataupun di dalam baik secara verbal ataupun secara tulisan. Ini penting, sehingga dengan ihtimam kita, perhatian kita kepada pendidikan anak, menjadikan anak-anak kita tinggal di tempat pendidikan itu merasa senang, merasa nyaman, segala sesuatunya terpenuhi. Ini penting. Karena kurangnya fasilitas, bisa saja seorang anak kemudian lari ke tempat lain. Entah kemudian nanti misalnya ke PlayStation, warnet, nas'alullah as-salamah wal'afiyah. Kemudian juga pendidikan yang kita inginkan adalah pendidikan yang diberkahi. Pendidikan yang diberkahi, bukan pendidikan yang kemudian menjadikan bala datangnya laknat Allah subhanahu wa ta'ala wa'liyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala inni abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyan waja'alani mubarakan aynama kuntu. Al-Ayah, surat Maryam ayat ke-30. Isa alaihi salatu wassalam dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, Isa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Aku diberi Alkitab. Dia Allah menjadikanku seorang nabi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku mubarakan, diberkahi. Aynama kuntu, di mana saja aku berada. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menukil pernyataannya dari Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu qa mu'alliman lil khairi. Dia Allah menjadikan aku diberkahi di mana saja aku berada. Maksudnya, karena Nabi Isa alaihi salatu wassalam mu'alliman lil khair, mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan. Ini menunjukkan bahwasannya ta'limur rajul, pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang yang pembelajarannya itu adalah bersifat kebaikan-kebaikan, dan apa yang diajarkannya pun adalah kebaikan-kebaikan, bukan sesuatu yang menyelisihi syariat. Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wal barakah, itulah sistem pembelajaran yang diberkahi. Karena sesungguhnya dengan sistem pembelajaran yang diberkahi, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, fa innal barakata husulul khairi wa nama'uhu wa dawamuhu. Sistem pembelajaran yang diberkahi itu akan menghasilkan al-khair, kebaikan, dan akan menumbuhkan kebaikan itu, wadawamu, dan kemudian akan mengekalkan, melanggengkan kebaikan itu. Kebaikan itu akan terus menerus ada. Itu kalau sistem pendidikannya sudah diberkahi. Bagaimana supaya diberkahi? Ajarkanlah kebenaran. Ajarkanlah kebaikan-kebaikan. Jangan mengajarkan sesuatu yang menjadikan anak-anak itu lalai. Lalai dari agamanya. Lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita itu kan anak-anak yang luar biasa. Ya, kalau saya perhatikan di pondok saja itu. Ya, di sana, di Solo. Kasihan lihat anak-anak itu. Ya, sebelum subuh sudah bangun. Sholat, setelah sholat subuh, bukannya. Kalau anak-anak biasa kan main-main. Ini duduk di masjid. Menghafal Al-Quran. Ya, kadang-kadang sebagai orang tua, ya Allah, kasihan sekali. Tapi itulah yang harus dilakukan oleh mereka. Kalau tidak demikian, akan jadi apa? Jam 6 selesai. Siap-siap mereka mandi. Jam 7 sudah siap pelajaran pertama. Belajar. Ya, belajar diniyah. Entah belajar akidah, entah belajar pelajaran yang lain. Jam 8 sampai jam 11 sudah masuk. Pelajaran hifdzul Qur'an, menghafal Al-Quran. Waktu. Istirahat cuma setengah jam. Setelah itu belajar lagi menjelang duhur. Ba'da duhur tidak istirahat. Ada pelajaran lagi. Setelah itu baru mereka bisa istirahat. Makan siang sudah jam 2. Mau tidur siang sebentar lagi asar. Bangun murojaah lagi. Terus. Ya. Kalau yang di sekolah-sekolah umum sih santai. Masuk jam 7. Bangun setengah 6. Ya. Masih mending kalau sempat sholat subuh. Nah, kalau orang tuanya tidak perhatian, berbahaya. Ya. Pulang jam 1, jam 2. Setelah itu asar, bisa nongkrong dengan teman-temannya. Motor-motoran kemana perginya. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Dalam posisi yang seperti itu, waktu belajar yang sedemikian rupa. Bayar per bulannya di bawah 200.000, bayangkan itu. Luar biasa. Kalau tidak karena keikhlasan karena Allah, kalau tidak karena kesabaran, yang semuanya karena Allah. Ba'adallah. Semua itu adalah karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, pendidikan dengan biaya yang segitu ringan, sudah tutup. Walhamdulillah. dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ma'ahid, pondok-pondok pesantren salafin terus berjalan. Ya. Mengkader para duat ilallah. Ya. Yang mereka kadang-kadang atau di antara mereka ijazah saja, ijazah SD saja mungkin tidak punya. Tapi mereka punya orang-orang yang membantu dakwah dari kalangan insinyur, dari kalangan dokter. Iya kan? Kan suka begitu kita subhatnya. Kalau salafin enggak ada yang masuk fakultas kedokteran, lah nanti gimana kalau ada istri ummahat melahirkan, tidak ada dokter spesialis? Nah, subhatnya kan seperti itu. Ya jangan jadikan anak kita jadi dokter. Jadikan anak kita dai yang nanti mendakwahi dokter. Nanti salafin punya dokter banyak. Iya tidak? Iya tidak? Lah kalau anak kita terus seperti orang umum, lah terus siapa nanti akan mendakwahi? Yang punya kesadaran beragama saja tidak mau memasukkan anaknya untuk menjadi kader dakwah. Lah bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya kesadaran agama, yang lalai dari agamanya? Akankah anak-anaknya kemudian dididik untuk menjadi dai? Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan anak-anak kita kader dakwah, jadi dai ilallah yang ilmunya ya, diberkahi sehingga berdakwah ke seluruh lapisan masyarakat. Insyaallah salafin punya profesor ya, melalui dakwah dari generasi ke generasi. Maka arah tujuan pendidikan itu harus diluruskan. Jangan kemudian kita mengikuti orang kita yang mengerti agama. Kita yang mengerti agama. Kita yang mengatur lembaga pendidikan. Jangan kita yang diatur oleh orang lain. Sering ini ketemu, sering ini ada di daerah-daerah. Nah kenapa begitu? Habis para wali murid inginnya seperti ini. Loh kok antum tuh punya ilmu agama? Antum yang mengatur orang-orang awam itu, bukan antum yang disetir oleh orang-orang awam. Antum yang lebih paham dalam masalah agama. Kenapa antum yang disetir? Ya. Kita yang mengatur mereka agar mereka di atas jalan yang hak. Jangan kita yang malah diombang-ambingkan. Ya. Kalau mengikuti semua wali murid, setiap kepala punya pendapat, bingung nanti kita. Kita yang punya lembaga pendidikan. Kita yang harus mengatur. Ya tapi nanti gak ada yang mau belajar. Ah itu kan perasaan saja. Belum dibuktikan. Maka hal-hal yang seperti ini, keteguhan kita, ketegasan kita, sikap kita, itu sebenarnya ditunggu oleh umat. Bukan kemudian kita yang diombang-ambingkan oleh keadaan. Nah kalau seperti ini yang mengatur orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak punya ilmu, apa jadinya? Mau kemana arah pendidikan kita? Antum mas'ulun amamallah. Kita semua bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita yang sudah memahami diatur yang semestinya harus menempuh jalan ke arah sana, kemudian sekian banyak wali murid inginnya belok, ya jangan diikuti. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, carilah pendidikan yang diberkahi. Raih pendidikan yang diberkahi. Apa itu yang diberkahi? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-barakatu hiya kathratul khair wa thubutuh. Yang namanya berkah itu kathratul khair, banyaknya kebaikan. Wa thubutuh, dan kebaikannya itu menetap, kokoh. Jadi kalau orang diberi umur yang diberkahi, umurnya itu memberi kebaikan, kebaikan, kebaikan. Kalau seseorang diberi ilmu, ilmunya itu diberkahi. Walaupun ilmunya mungkin tidak banyak, tapi diberkahi. Maka ilmunya itu memberikan kebaikan, kebaikan, kebaikan terus. Menetap kebaikannya itu terus-terus. Ini namanya diberkahi. Maka jadikanlah tempat anak-anak kita belajar ini tempat belajar yang diberkahi. Bagaimana agar diberkahi? Ajarkanlah kebaikan-kebaikan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, ajarkan kepada mereka. Dengan demikian kita harapkan bahwasannya lembaga pendidikan yang dikelola oleh Salafin benar-benar diberkahi. Kan repot kalau lembaga pendidikan Salafin terus diatur oleh orang lain. Kejadian dulu di Karanganyar, dekat Solo sana. Awalnya, wah, kami bisa melaksanakan pendidikan sesuai dengan prinsip kami. Tak tahunya penguasanya mengetahui, ini kok lain sendiri ini sekolah. Akhirnya diangkat. Masalahnya apa? Tidak melakukan upacara bendera setiap hari Senin. Akhirnya disuruh memilih. Dicabut izinnya, operasionalnya, atau upacara bendera. Nah, yang pada ujungnya akhirnya ibu bupati jadi inspektur upacara di tempat sekolah tersebut. Dipaksa. Wah, tapi tempat lain alhamdulillah enggak ada upacara. Iya, sekarang penguasanya kan sedang baik. Apakah bisa dijamin untuk kedepannya akan seperti itu terus? Akankah ada jaminan bahwasanya esok lusa akan seperti itu terus? Kan lucu ya anak-anak Salafin kalau harus upacara bendera terus kemudian membaca Pancasila. Salafin loh ini, Salafiyin loh ini. Nas'alullah as-salamah wal'afiyah. Anak tidak bisa menggambarkan hal itu. Musibah. Musibah. Padahal semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. kalian ini adalah pemimpin. Kalian kelak akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang kalian pimpin. Antum mas'ulun amamallah. Kalian adalah orang yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tumbuhkanlah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia kita ini tidak akan panjang lagi. Umur kita ini terbatas. Ada saatnya kita harus meninggalkan dunia ini. Jangan sampai kemudian di akhirat kita menyesal. Bahkan lebih daripada itu, kita menanggung dosa dari orang-orang yang kita ajari. Dan apa yang kita ajarkan itu salah. Kita tanggung dosanya. Nas'alullah salamah wal afiyah wal iyadu billah. Jangan sampai. Selagi belum terlambat, perbaiki keadaan. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki keadaan. Jangan kemudian kita bersikap arogan atau kibir. Yang kibir ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batarul haq wa gamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Terkadang nasihat itu rasanya pahit, tapi insya Allah kedepannya akan lebih manis. Lebih manis daripada madu. Bahkan akan menjadikan hati ini tenang. Anak-anak pun akan tenang. Lulusan-lulusan pun akan nampak sebagai orang-orang yang baik. Punya akhlak yang baik. Ibadah yang bagus. Akidah yang sahihah. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian orang-orang yang pernah, anak-anak yang pernah belajar di tempat kita, menjadi orang-orang yang baik. Berguna, bermanfaat. Ini yang harus kita perhatikan. Siap untuk dikoreksi. Kita sebagai pimpinan pondok pesantren, siap untuk dikoreksi. Manakala ada cara-cara mendidik yang keliru, siap. Kita tidak menutup mata. Ada pondok-pondok pesantren salafiyah. Di dalam menerapkan sistem pendidikan, ketika tatbiq, pelaksanaannya ada ya. Ya, sedikit-sedikit perlu diperbaiki. Misalnya apa? Cara menghukum anak, misalnya. Ya. Jangan terlalu ditonjolkan terus kekerasannya. Sementara ketika anak berprestasi tidak ada hadiahnya misalnya. Kan gitu. Anak tidak hafal hukum, tapi anak hafal tidak diberi hadiah. Nah ini gak adil. Misalnya seperti itu ya. Kalau yang tidak hafal di hukum, berarti yang hafal diberi ini hadiah. Istilahnya reward and punishment. Kan begitu. Minimal ahsantum barakallahu fikum, minimal didoakan ya, terhadap anak yang berprestasi ya. Ya. Nah yang demikian ini ya, misalnya ada koreksi, kita akan terima ya. Karena sesungguhnya koreksi itu akan memperbaiki ya. kritik itu selama kita tanggapi dengan kepala dingin, dengan hati yang jernih, itu akan memberikan sesuatu yang baik. Ya. Dan kita harus siap menerima. Ya. Kalau memang salah, salah. Kalau benar, ya memang benar. Teruskan. Ya. Ini yang harus ada. Sikap mental ini. Ya. Ya. Jangan kemudian dikritik, dinasihati, wah itu memang hasad. Aduh. Nah, sudah kalau keluar kata-kata hasad ini udah. Ya. Repot. Ya. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, ya, penting sekali kita membenahi seluruh lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Ya. Karena bagaimanapun juga kita harus membina anak-anak kita. Salafin kan setiap tahun bertambah anak-anaknya. Iya. Ya, produksinya ini cepat sekali. Ya. Ini baru satu istri. Nah, kalau dua istri, tiga istri, empat istri, masing-masing 10. Waduh. Empat istri, 40 anak. Iya. Masya Allah. Ya. Semoga Allah berkahi. Ya. Ini juga diperhatikan. Perhatikan juga istri-istri kita yang sering melahirkan. Perhatikan kesehatannya. Ya. Karena sering melahirkan kan harus kalsiumnya segala macam harus lebih kuat. Ya. Kalau tidak, nanti ba'dallah, nanti bisa-bisa para ummahat itu usianya masih muda, tapi giginya cepat ompong, tulangnya cepat nekuk, melengkung, ya, kropos. Kenapa? Kalsiumnya diambil oleh janin bayi, karena sering hamil. Karena itu perhatikan kesehatan para ummahat. Sudah waktunya antum masuk dalam ikatan suami sayang istri, isi. Perhatikan yang demikian. Ini dalam rangka untuk perbaikan ke depan. Generasi salafiyin. Asupan-asupan gizinya harus diperhatikan. Ya. Nah, yang demikian ini seluruhnya adalah merupakan bahagian dari menciptakan generasi yang soleh dan soleha. Ya. Taib, mungkin sampai di sini dulu. Apa yang bisa ana sampaikan, ana ungkapkan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, ya, ana sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Tidak ada maksud lain kecuali untuk kebaikan kita bersama, sehingga kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk sesi yang pertama ini, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Ayub Safruddin. Insyaallah sesi yang kedua akan dimulai pukul 13.30. Kemudian untuk karena keterbatasan tempat, jika nanti sholat duhur tidak mencukupi, mungkin bisa dijadikan dua kali. Dan diberitahukan kepada hadirin, untuk makan siang insyaallah dari panitia sudah menyiapkan dan dihimbau untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian diumumkan juga, hadirilah kajian ilmiah Islamiyah bersama Al-Ustaz Qamar Suaidi dengan tema mewaspadai gerakan Syiah di Indonesia pada hari Ahad 30 Maret 2014 pukul 9.30 sampai selesai di tempat Masjid Al-Ikhlas Pondok Al-Ghuraba Kali Tengah Gombong untuk umum pria dan wanita. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.